Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa TV One dimanapun saja Anda berada, kita kembali lagi berjumpa dalam acara Damai Indonesiaku, acara yang selalu setia menemani Anda di TV One tentunya setiap hari Minggu, setiap hari Ahad dari pukul 1 sampai pukul 3 sore nanti. Ya, seperti tadi kita dengarkan bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8, di mana di situ Allah berfirman mengajak kita orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan karena Allah. Ini adalah satu keutamaan bagi kita, bagi umat Islam, khususnya kita orang-orang yang beriman untuk menegakkan keadilan. Bicara mengenai penegakan keadilan pastinya tidak lepas dengan penegakan hukum. Kita yakin bahwa penegakan hukum juga merupakan salah satu pilar terpenting dalam sendi kehidupan kita, agar kehidupan kita bisa tercapai satu kehidupan yang damai dan juga tentram. Nah, pada kesempatan kali ini disiarkan langsung dari Masjid Baitul Salam Komplek Bilimun Kalimalang Jakarta Timur, kami akan mengangkat tema yaitu hukum sebagai panglima dalam menegakkan keadilan. Dan kami juga akan membuka line interaktif yaitu di nomor telepon 0218690941. Pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Baitul Salam Komplek Bilimun Kalimalang, inilah dia Damai Indonesiaku bersama Ustaz Jafri Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والسلطان والكمال والجمال والجلال والكبرياء والجبروت، ولا يموت ولا يفوت أبدا، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. Semuanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Cakap. Ini namanya ucapan dan perbuatan sama. Ketika kita menulis nama Nabi Muhammad, biasanya di belakang ada tulisan apa? Saw, S-A-W. Kalau menulisnya saja sudah diikut sertakan, berarti dalam penyebutannya penting. Seorang profesor saja dipanggil dengan gelarnya, diikuti dengan kebanggaan yang sangat luar biasa. Bagaimanakah dengan Rasul sallallahu alaihi? Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa Adam wa Nuh wa Musa wa Ibrahim wa Ismail wa Sulaiman wa Khidir wa Isa kulluhum minan nabiyyina wal mursalin salawatullah wa salamuhu ajma'in wa ala alihi rasul wa sahbihi rasul amma ba'd. Hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah, amin. Ingat, segala sesuatu memiliki pasangan. Langit, bumi, laki-laki, perempuan, insyaallah pasangannya adalah amin. Sesuatu yang belum pasti ketika kita sebutkan, maka penting untuk menjawab, semoga Allah mengabulkan. Karena segala sesuatu sudah dipastikan adalah biiznillah wa biqudratillah, karena izin Allah dan kehendak Allah. Baik, langsung saja. Ini kalau di TV begini, Pak. Kalau kita tabligh akbar 1.5 jam beda, kagak ada yang motong. Ya benar, Pak, ya. Kalau ini mesti ada yang motong, urusannya siapa yang mau biayain, soalnya begitu, ya. Setuju? Bu. Oi, setuju? Kita akan bicara tentang hukum tidak memihak. Sebetulnya bicara hukum ini sudah disampaikan oleh orang tua kita, guru-guru kita. Ada yang mengatakan bahwa hukum di Indonesia ini tidak ubahnya seperti pisau. Tidak ubahnya seperti pisau. Lihat bagaimana bentuk pisau. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau buat orang susah, orang yang tidak punya pengaruh, yang gak punya duit, habis digorok lehernya. Setuju? Setuju apaan, Pak? Setuju Bapak digorok lehernya. Itulah. Tapi begitu untuk orang yang punya duit, punya pengaruh, punya segala-galanya. Kok kenapa ya hukum itu jadi tumpul? Gak usah jauh-jauh dah, perkara 6,7. Kenapa yang diributin kebijakannya? Kenapa gak dicari saja siapa yang nerima duitnya? Kan beres, Pak, betul gak? Betul gak sih? Make it simple gitu lah. Dibuat sederhana, dibuat gampang, kenapa dibikin ngejelimet? Yang diributin siapa yang memberikan kebijakan? Yang diributin kebijakannya apa? Yang diributin ini sesuai, ini bilang gak sesuai. Kapan mau beresnya urusan kayak begini? Cari aja yang paling simpel, ini duit kemana aja, kan begitu. Ini mohon maaf, saya gak ada urusan apa-apa, ya. Serem juga gue ngomong begini, kan. Tapi ini dakwah, insya Allah mereka tahu kalau ini adalah dakwah. Itu hukum yang satu. Yang kedua, hukum di negeri ini tidak ubahnya seperti hukum membelah bambu. Lihat bambu, Pak. Tengahnya dibelah. Jubret. Terus gimana? Yang satu diinjak, yang satu diangkat, ditarik ke atas. Ya itulah. Ya udahlah. Saya juga bingung mau ngomong apa lagi. Ya udah, tunggu setelah yang mau lewat belakangan ini. Bukan di tempat lain. Pemirsa, damai Indonesiaku di seluruh tanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang ada di Masjid Baitus Salam, rumah keselamatan. Tidak akan mungkin selamat tanpa yang namanya keadilan. Seseorang selamat karena diperlakukan adil. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan adil setiap hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan neraka. Allah Subhanahu wa taala ciptakan surga. Allah Subhanahu wa taala ciptakan siksa kubur. Tujuannya bukan buat nakut-nakutin, tidak, untuk membuktikan letak keadilan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika ada orang semasa hidupnya, apakah dia berkuasa dengan jabatannya, ataukah dia berkuasa dengan hartanya, ataukah dia berkuasa karena pengaruhnya, atau karena dia punya pengikut yang banyak, lalu kemudian background yang dia miliki itu ternyata membuat dia memiliki mentalitas suka apa? Suka menzalimi orang, menakut-nakuti orang, merampas hak orang, lalu kemudian pada akhirnya tidak ada manusia yang berani melawannya. Karena apa? Hartanya, kekuasaannya, pengikutnya. Di sini hukum Allah Subhanahu wa taala akan berlaku. Percaya enggak bahwa akan ada yang namanya balasan? Percaya enggak? Percaya tidak? Cakep. Emang kadang-kadang kita mesti teriak Pak untuk percaya ya. Mungkin yang sebelah ragu jawab diam pelan, percaya. Cuma karena sebelahnya teriak jadi ikut percaya, ikut-ikutan ya. Enggak apa-apa biarpun taklid juga kan. Nah, ketika kepada mereka yang hidupnya terlalu sewenang-wenang, maaf, apalagi kepada orang-orang yang diberikan amanah untuk mengurusi bangsa dan negara ini, ketika mereka menjadi orang-orang yang zalim, berarti mereka menjadi pengkhianat Pancasila. Pancasila yang ketiga apa, Pak? Ini abal kan nih ngomong-ngomong. Loh, katanya kita cinta kepada negeri, cinta kepada bangsa kita. Saya tanya sama istri saya aja, Mi, Pancasila yang ketiga apa, Mi? Persatuan Indonesia. Oh, berarti bukan itu pertanyaannya. Gak hafal juga, Uje. Ya itu membuktikan kalau kita ini manusia. Oh iya, iya, iya, iya. Ini lagi ngomongin keadilan, kok kenapa kepersatuan sih, David? Gimana sih? Yang keadilan itu nomor berapa ya, Pak? Kelima. Tuh, Pak Usman Jafar kasih tahu. Beliau ngasih bocoran ya. Yang kelima, keadilan sosial bagus bagi seluruh rakyat Indo. Kalau bicaranya bagi seluruh rakyat, ayo, berarti kan siapa aja, mulai dari bayi sampai kakek-kakek, mulai dari yang gagu sampai yang pintar ngomong, mulai dari yang buta sampai yang melek, mulai dari yang budeg sampai yang bisa dengar, kan begitu ya, Bu? Artinya pemerataan, kesejajaran, semua sama diberikan hak untuk mendapatkan keadilan. Ah, sebetulnya gak aneh, Pak, kalau di penjara kita temuin ada hotel bintang 5 ya. Ya kan, all about money. Do you understand? Ah, orang Kalimalang mah gak ngerti kali. Semua bicara tentang orang suka berpikir bahwa uang adalah segala-galanya, padahal segala-galanya bukan uang. Betul gak sih? Uang adalah segala-galanya, tapi segala-galanya bukan. Yang bisa dibeli pakai uang adalah apa? Orang yang gak punya harga diri. Yang bisa dibeli pakai uang siapa? Yang imannya turun. Yang bisa dibeli pakai uang adalah siapa? Yang tidak mau mengikuti dan taat tunduk kepada hukum Allah dan Rasulnya. Yang bisa dibeli dengan uang adalah siapa? Yang sudah pasti senantiasa mencari keuntungan dalam apakah jabatan, ataukah pengaruh, ataukah apapun. Kan seperti itu. Ah, ngomong-ngomong soal kisah, sebetulnya banyak sekali kisah di zaman para nabi, para rasul, para wali. Salah satunya apa, Pak? Ah, ini kita persis kebetulan, pemirsa Damai Indonesiaku, ini Masjid Baitul Salam luar biasa. Meskipun dari luar belum kelihatan jadi, ternyata dalamnya udah jadi. Ya, benar ya, Pak ya? Ya, pinter banget nih yang ngebangun nih. Jadi kan orang ngelihatnya belum jadi ya, Pak ya? Jadi terus nyumbang kan begitu, benar enggak, Pak? Benar enggak? Ah, itu mesti ditiru ya. Seandainya yang dijadiin depannya dulu, dalamnya belum jadi, akhirnya orang bernyumbang kan begitu ya. Jadi dalamnya dulu dijadiin, keperluannya, kebutuhannya adalah untuk ibadah, biar luarnya belum jadi. Bicara soal masjid, saya ingat cerita seorang gubernur kalau tidak salah. Gubernur ini taat, gubernur ini soleh, bagus, luar biasa. Sekali waktu gubernur duduk di teras, ngelihat, wah, halaman yang sangat luas. Tiba-tiba gubernur ini kepikiran, waduh, seandainya kalau dibangun masjid bagaimana, ya pasti mantep nih dibangun masjid. Begitu matanya nengok ke salah satu sudut, tiba-tiba dia melihat satu rumah kecil mungil mau ambruk, Pak. Kecil mungil mau kayak hidung ibu deh, ibu cantik, bagus ya, cakep, hidung mancung. Eh, ada upil di sini sedikit, cakep nggak? Ngerti kan maksud saya? Gampang banget ngertiin ya. Ada cewek cakep gitu kan, kayak ada upilnya nyempil di sini satu. Hilang cakep nggak kira-kira? Hilang cakep. Ini alaman lapangan luas. Kepikiran pengen bangun masjid. Eh, tiba-tiba ada nyempil satu. Akhirnya dipanggil ajudan, Jud, sini Jud. Kan namanya ajudan, jadi panggilnya Jud, sini Jud. Ya, ya kalau nggak nurut jadi benjut, palanya kan begitu maksudnya. Jud, coba ditanya, itu rumah siapa? Kasih tahu ke dia, sampaikan hasrat kita pengen bangun masjid. Bayar, ganti. Kalau dia tidak mau, buat 3 kali lipat. Hebat, Pak. Kalau di Arab, di saat ngebongkar, itu untung-untung. Apalagi yang di samping Masjidil Haram, itu dibayar 10 kali lipat. Kalau di kita, kadang-kadang belum dibayar, udah jadi, ya begitu deh. Kenapa, Tid? Gak apa-apa, lanjutin aja dulu. Gue belum beres ngomong. Itu, aduh, menyedihkan. Akhirnya apa ditawarkan? Gimana, Pak? Ternyata si pemilik rumah ini siapa? Orang Yahudi, Pak. Yang notabene agamanya tidak sama dengan si gubernur dan masyarakat muslim di sekelilingnya. Disampaikan ini kepada gubernur. Terus kata gubernur bilang apa? Ganti 10 kali lipat. Gak mau juga, karena mungkin namanya udah tinggal di situ ya, lama-lama lahir di situ, banyak kenangan di situ. Kok kayaknya rugi ketika harus pindah ya, menghilangkan dan menghapus banyak kenangan. Jadi itu mungkin salah satu kenapa orang gak mau dibongkar rumahnya. Ini mesti diperhatiin nih. Kira-kira pemerintah bisa gak ngebayar kenangan? Nah, itu yang paling susah, Pak. Ya, hanya ngeganti pintu dan segala macam gampang. Tapi membayar kenangan ini yang paling susah. Nah, si gubernur gak bisa bayar kenangan. Ya. Ngerti kan, Pit? Iya, ngerti, Pak. Ya, Pit punya kenangan gak? Punya. Oh, banyak banget. Sampai sekarang ya. Aja rumah yang dulu gak pernah mau dijual. Siapa rumah cewek yang dulu gak pernah rumah, ya Allah. Rumah. Oh, rumah yang rumah dulu. Rumah kenangan, iya. Ya. Cewek yang dulu, ya. Kita terusin. Akhirnya apa? Sang gubernur naik pitam. Dia menggunakan kekuasaannya untuk apa? Bongkar itu rumah. Dia gak tahu siapa saya. Naik pitam. Manusiawi. Manusia. Tapi yang seharusnya kemanusiawian yang menyudutkan kepada perkara-perkara sifat-sifat setan itu harus buru-buru diruntuhkan. Akhirnya dibongkar, dibangun ini masjid. Ini orang Yahudi merasa terzalimi. Mau demo, gak punya uang buat bayar teman-teman untuk ikut demo. Nyindir. Oh, nyindir, saya nyindir siapa? Nyindir keadaan yang ada sekarang. Orang kalau demo itu bayar orang. Oh gitu ya? Ya katanya. Oh, saya emang gak pernah demo. Oh. Saya maunya demo masak aja sama istri. Ah iya, siap. Sudah begitu, akhirnya dia kesel, dia pergi. Dia lapor ke khalifah. Ah, ini gue lupa nih khalifahnya siapa? Umar bin Abdul. Siapa ya? Khalifah siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab apa Umar bin Abdul? Khattab ya? Umar bin Khattab. Nah, itulah untungnya, Pak, banyak ustaz di depannya, jadi nolongin kita, alhamdulillah. Ya enggak usah malu-malu kalau memang kita bodoh, enggak ngerti, lupa. Kenapa harus disimpan-simpan kan begitu? Enggak akan meningkatkan apa-apa kalau kita simpan-simpan. Ngomong aja, aku bodoh-bodoh aja udah. Terus dilaporkan ini kepada khalifah. Ini orang Yahudi udah pesimis kok, kayaknya gua enggak bakal ditangkap ini, apalagi gua orang Yahudi. Agama gua beda sama dia. Tapi dia tetap jalan juga, langkah kakinya tetap jalan. Artinya apa? Allah yang membuat kakinya tetap melangkah untuk melaporkan. Dan Allah ingin membuktikan bahwa cara pandang orang Yahudi ini salah kepada Islam. Uje, akhirnya dia ketemu sama khalifah. Ketemu. Akhirnya apa ketemu. Kata khalifah, Uje? Begitu ketemu, sang khalifah hanya meminta pembantunya mencarikan tulang. Kemudian tulang itu diberikan goresan. Seperti huruf alif ya. Dengan pedang. Ya. Lalu kemudian diberikan ini kepada orang Yahudi. Tolong kasih ini kepada gubernur kamu. Akhirnya dia pulang, sepanjang jalan dia buruk sangka. Kurang ajar, mentang-mentang gua orang kecil, gua ngelapor rumah gua digusur, gua cuma dikasih tulang doang. Buat apaan gitu kan. Tapi karena dia penasaran, dan itu adalah kehendak Allah untuk kaki ini tetap melangkah kepada gubernur itu akhirnya diberikan kepada gubernur itu. Begitu diberikan, ternyata apa tanda yang diberikan dari khalifah ini membuat tubuh si gubernur ini gemetar, ketakutan. Kemudian dia jalan, dia panggil semua ajudannya. Itu masjid bongkar buru-buru. Yang orang Yahudi bingung. Itu masjid udah mau jadi dibongkar. Ini kayak gini nih Pak, udah kayak gini nih, ya. Dibongkar. Emang pernah hidup? Iya kayak gini pokoknya. Emang tahu benar kejadiannya kayak gitu, bentuk masjidnya kayak gini. Allah kasih tahu saya. Saja ngeles. Loh, kenapa Allah kasih tahu kan? Iya. Akhirnya begitu pas mau dibongkar, orang Yahudi ini penasaran, bingung kenapa kok hanya dengan sebuah tulang dia ketakutan. Maknanya? Maknanya? Iya, maknanya ini begini, gubernur tolong kasih tahu saya. Beliau kasih tahu bahwa kita manusia hidup akan mati dan akan menjadi tulang. Lalu kemudian jangan pernah engkau lupa dengan apa yang telah engkau lakukan kepada manusia dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi garis alif itu ke bawahnya adalah kepada manusia, ke atasnya adalah kepada Allah, dan engkau akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbab dari ini orang Yahudi kagum. Lalu kemudian dia katakan apa? Gubernur, tolong jangan hancurkan masjid itu. Saya aku ridho, aku rela. Dan bimbing aku masuk dalam Islam. Itulah Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jatuh. Uje, makasih banyak Uje. Kita akan lanjutkan lagi bicara mengenai masalah keadilan Uje. Kita yakin bahwa bangsa kita ini sebagai negara bangsa hukum ya, negara hukum, di mana kita menjunjung tinggi keadilan seperti yang ada di Pancasila. Ya. Tapi kenyataannya saat ini cukup banyak saudara-saudara kita yang terpaksa harus mengais-ngais keadilan itu sendiri. Ada orang mungkin secara finansial, secara keuangan dia tidak memiliki uang untuk menyewa pengacara atau meminta bantuan kepada pengacara, langsung disidang tanpa pengacara dan vonis 7 tahun. Tapi di satu sisi ada orang yang uangnya banyak, ya sudah jelas-jelas dinyatakan bersalah, tapi dia masih bisa bebas lenggang tanggung kemana saja. Apakah ini yang namanya keadilan? Jangan kemana-mana, kita akan bahas lebih lanjut lagi, tetaplah di Damai Indonesia. Sel yang ditempati oleh Artalita Suryani di rutan Pondok Bambu tak mirip dengan sel tahanan lainnya. Sel Ain lebih mirip dengan kamar hotel mewah. Jadi seperti itu. Terpidana kasus suap Jaksa Urip Trigunawan ini mendapatkan fasilitas khusus di rutan ini. Kamarnya berukuran 8x8 meter. Di ruang tahanan, Ain dilengkapi dengan pendingin ruangan. Pendingin ruangan seperti ini hanya sekitar 3 juta rupiah. Lalu sebuah TV plasma seharga minimal 8 juta rupiah. Di sini, Ain juga bisa merawat kecantikan wajahnya. Untuk kamar mandinya, Ain memilih kloset duduk dengan harga yang cukup mahal. Selain Ain, terdapat pula Lima Rita atau Ali. Terpidana seumur hidup dalam kasus narkoba yang mendapatkan fasilitas layaknya hotel berbintang. Kamar ini dilengkapi pendingin ruangan, kulkas, bahkan sel Ali memiliki ruangan karaoke. Ya, yang baru saja kita saksikan tadi adalah sebuah kenyataan. Ini baru di lembaga pemasyarakatan perempuan, ya. Nah, di Pondok Bambu itu ada perempuan dan juga ada remaja juga, Ibu, kalau saya nggak salah. Belum lagi Cipinang, belum lagi tempat-tempat. Tapi kita nggak mau suzon ya, karena yang kebetulan ketangkep atau kelihatan dan kamera berhasil mengambil gambarnya adalah di Pondok Bambu. Ya, David, ya. Supaya nggak jadi buruk sangka, sekali-kali David boleh nginep di sono. Oh gitu ya. Saya gak buruk sangka Uje, beneran, saya percaya. Tapi mau gak kalau disuruh nginep? Gak mau. Karena saya ngeliat selnya itu gak manusiawi. Saya pernah ngeliat ada kawan saya, itu pernah masuk sel waktu masih remaja. Itu ada kawan saya masuk sana. Itu satu sel, itu isinya yang mungkin ya, mungkin itu hanya untuk berapa, entah 10 orang atau 5 orang. Isinya itu bisa sampai 30, 40. Tapi tawaran buat David bukan di situ. Di mana? Persis yang ditempati oleh beliau. Mau jadi koruptor, dapat uang 400 misalnya berapa triliunan rupiah, terus dapat selnya kayak gitu. Iya. Berapa tahun? 4 tahun. 2 tahun setengah lah. 2 tahun setengah. Tapi masih bisa dipotong lagi dengan masa. Bagaimana Pak, penawaran ada yang mau? Itu digeleng-geleng loh, Jep. Makanya orang berani banget melakukan kejahatan seperti itu. Iya. Karena ya sudah kita lihat jawabannya seperti apa. Tapi ini kan salah satu bentuk ya, bahwa Ini gunung es, Mir. Iya, ini kayak fenomena ya. Hukum keberpihakan kepada yang kaya, Uje. Contoh ya, tadi saya sempat singgung ya gitu bahwa kita sebagai umat Islam, kita yakin tadi dikatakan di surat Al-Maidah kita bicara keadilan. Wajar dong loh, orang kaya. Loh, kenapa? Wajar. Cuma di mata Allah, di mata keadilan itu, di mata Allah tidak ada kaya, tidak ada miskin. Bukan di mata Allah. Di mata dunia. Wajar kalau orang kaya itu dapat fasilitas, Fit. Sekarang gini, David pergi ke mall, naik mobil mewah, dibukain pintu nggak? Iya. Coba naik mobil gembel, dibukain pintu nggak? Itu ya. Dunia ya? Itu dunia. Naik mobil gembel. Ya. Kalau misalnya naik mobil gembel, cari parkiran susah. Susah, Fit. Kalau naik mobil mewah, cari parkiran? Oh, gampang banget. Dipanggil-panggilin gitu. Iya, benar. Kalaupun harus melawan arah, dikasih, Fit. Ya. Pengalaman. Nah, gimana nih Uje? Ini Uje bicara ini dunia, Uje. Ya. Di dunia ini seolah-olah ada pemakluman seperti, tapi kan apa yang ada di Al-Qur'an untuk kita terapkan lagi di dunia. Jadi seolah-olah Al-Qur'an ini cuma jadi sesuatu yang hanya kita baca tapi tidak kita terapkan. Di mana gitu fungsinya kita sebagai umat Islam? Bicara keadilan seperti apa konteksnya gitu? Tidak aneh. Tidak aneh, memang dunia seperti ini. Allah ciptakan dunia dengan segala macam bentuk kekisruhan, kehancuran. Cuma kan yang aneh ketika di satu negeri mayoritas umat Islam yang disumpah pakai Quran dan ada beberapa agama yang diakui di negeri ini secara baik, gitu kan? Lalu mereka pun disumpah atas nama kitab mereka sendiri. Nah, itu yang aneh. Kalau bicara soal kaya, miskin, emang udah begitu hukum dunia. Tapi emang masa dibiarin begitu aja, Uje? Oh tidak. Atau begini, Fit. David, ke mall. Yeah. Daripada pusing-pusing cari parkir, mendingan gue vale. Fasilitas. Dan tidak melanggar aturan, ada fasilitasnya. Vale. Iya. Tapi kan ada duitnya. Iya. Nah yang Uje takut, Fit, nanti di yaumil mahsyar, begitu disiksa, ada vale. Khusus secara khusus nanti diantarkan oleh malaikat Jabaniyah. Caranya gimana? Karena mereka termasuk orang-orang yang VIP di dunia ini. Oh gitu. Nanti di neraka ada kelas VIP. Ya. Nah, orang-orang yang VIP di dunia ini, gitu. Jadi orang-orang VIP di dunia ini akan masuk dapat VIP akan juga. Akan merasakan VIP juga di surga. Di sana. Iya. Di surga. Di surga. Kalau masuk surga. Bingung ini. Bingung kan? Baik, bingung. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Bingung. VIP masuk surga, VIP masuk ya, jangan mana-mana, tetap di dalam Indonesia. Ya. Uje, ngomongnya yang jelas, saya nggak ngerti nih Uje nih. Saya juga bingung ngomong apa. Pertanyaan saya, dari mana bahwa saya menjadi saksi secara pribadi harus minta izin dan harus disetujui? Dan ini kan kewajiban undang-undang. Saya sebagai warga negara yang baik, karena kasus ini kan menyebut nama saya. Kemudian saya diminta untuk jadi saksi, saya harus datang. Kalau saya tidak datang, saya diancam dengan hukuman kan. Nah sekarang demikian, kalau polisi itu tahu hukum dan saya yakin tahu, berani melarang saya menjadi saksi, maka polisi akan diancam dengan hukuman. Jadi makanya tidak mungkin kalau polisi yang reformis akan begitu. Uje, yang baru saja kita saksikan adalah statement dari Bapak Susno Duaji, ya, perihal pemanggilan beliau sebagai saksi dalam kasus Bapak Antasari Azhar. Saya kaget. Kenapa? Saya pikir susah mengambil bintang di langit. Ternyata bisa juga bintang diambil di langit. Maksudnya? Ya udah begitu aja, pikirin sendiri aja lah. Kadang-kadang ini sesuatu nggak harus dijelasin dengan maksudnya, pikirin aja udah. Iya. Itulah Fi. Di mata Allah semua hukum, semua manusia sama. Ya. Gitu kan? Ya. Tidak ada perbedaan. Nah inilah yang saya maksud, seperti yang sebelum disampaikan tadi Fi. Ya. Gitu. Buat orang yang mendapatkan fasilitas ini itu, lalu kemudian menggunakan ini itunya secara kezaliman, mereka termasuk orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Lalu kiblat mereka adalah apa? Keserakahan. Kiblat mereka adalah apa? Kesombongan. Makanya Quran itu tidak berfungsi ketika Quran dijadikan sebagai sebuah kalau dibilang alat gak enak ya, untuk mengambil sumpah seseorang. Gitu Fir. Pokoknya ginilah, ketika kita betul-betul yakin, aku yakin kepada Allah, Allahu Rabbi anta ya Rabbi, Allahu Rabbi anta ya Rabbi, semua sama di mata Allah. Lihat hukum Allah. Ibu, apakah ada perbedaan di dalam hukum Allah ketika Allah menegakkan satu hukum kepada Nabi, kepada Rasul, kepada Wali, kepada manusia biasa? Adakah perbedaan? Pemirsa, tidak ada. Hukum semua berlaku. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan satu hukum, menciptakan satu hukum, lalu kemudian Allah Rabbul Izzati, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan amanah ini kepada Rasul, maka Rasullah manusia yang paling pertama menegakkan hukum itu. Untuk siapa? Untuk dirinya, kemudian untuk keluarganya, baru disampaikan kepada masyarakat secara umum, yaitu umatnya. Gak usah jauh-jauh, perkara berjilbab saja. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai para nabi, sampaikan kepada istri-istrimu, anak-anakmu, perempuan-perempuan mukmin. Panjangkan jilbabnya tuh. Kepada siapa dulu? Kepada siapa dulu? Istrinya dulu. Makanya agak bingung juga Pak, kalau kita penegak agama terus istri kita kagak pakai jilbab. Ini meleset dulu ke kita dulu ya. Sama. Bicara hukum juga begitu. Ketika ini hanya berlaku bagi yang lain, yang tidak pernah duduk sama rata dengan dia, yang tidak pernah duduk sama dalam rapat, yang tidak pernah duduk sama dalam jalan-jalan keluar, ini bagaimana? Kan begitu. Ya pokoknya hukum di mata Allah semua manusia sama, mau nabi mau rasul, justru mereka lebih dahulu. Tapi hukum manusia, selalu ada manusia VIP dan VVIP. Ya silahkan saja mau berbuat itu di dunia, tidak ada yang larang ya, silahkan, kita sudah menyampaikan. Tapi silahkan nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, akan ditegakkan MA, Mahkamah Allah, di mana ketua Mahkamah Agung juga nanti duduk di situ, yeah. Ketua Kejaksaan juga duduk di situ, Presiden duduk di situ, Jeffrey duduk di situ, sama. David juga duduk, sama. Semua duduk. Gini Fit, apa yang kita lihat di pengadilan ini adalah sebuah perumpamaan. Yeah. Yang akan menjadi hakim yang adil adalah sudah pasti Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang akan menjadi jaksa penuntut kita? Amal buruk kita itu jaksa penuntutnya. Aduh, amal buruk deh. Setiap yang kita lakukan keburukan itu menjadi jaksa penuntut. Lalu siapa pengacara pembela kita? Siapa? Amal baik yang kita lakukan, yang menjadi saksi, sudah pasti dalam kehidupan kita mulai diwajibkan hukum kepada kita untuk ditegakkan sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk anggota tubuh kita pun jadi saksi. Oh semua, ini ruas-ruas ini semua dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah, dan semua menjadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'sun. Uje, tadi menarik, Uje sempat bicara mengenai masalah VIP tadi. Ya. VIP di dunia iya, tetapi di akhirat juga akan ada VIP. Ya. Nah ini maksudnya gimana Uje tadi? Ya sekelas Abu Jahal itu nanti masuk kelas VIP itu. Jadi di neraka juga ada VIP juga ya? Oh iya ada. Allah. Ya. Artinya karena potensi kezolimannya begitu sangat luar biasa, ya sudah pasti. Yang penting begini, yang pasti begini. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan satu hukum. Ya. Yaumul Mizan berdiri. Ketika manusia dikumpulkan di Yaumil Mahsyar. Ya. Dalam keadaan bertelanjang kaki dan tidak berpakaian. Kok laki-laki perempuan tidak saling memperhatikan satu sama lain? Karena mereka merasa lebih takjub dengan keadaan waktu itu terjadi. Ya. Nah di saat itu hukum Allah ditegakkan. Nah di saat hukum Allah ditegakkan seperti itu, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menzalimi. Ya. Ingat ketika Rasul pulang dari Mi'raj, waman hamma bil hasanat falam ya'malha kutibat wahidah. Barang siapa yang punya niat ingin melakukan kebaikan, baru niat saja sudah ditulis satu. Kalau dilakukan ditulis 10 sampai terus 700 kali. Waman hamma bisayyi'at, dan barang siapa yang punya niat ingin melakukan keburukan, belum dicatat. Belum dilakukan, dalam tuktab, belum ditulis apa-apa. Seandainya dilakukan, hanya ditulis satu saja. Kalau kita melakukan kezaliman kepada Allah, satu menjadi satu. Tapi kalau kita melakukan kepada manusia, satu bisa berbuah, beranak pinak menjadi 10 bahkan 15 kesalahan. Yang tadinya tuntutan perkaranya hanya bla bla bla, tiba-tiba kok jadi 3. Tiba-tiba kok jadi 4. Jadi kalau kepengen kurang ya. Ya, makin enggak jelas. Tetapi Uje, saya satu yang bisa saya tangkap di sini bahwa sebenarnya kita ini harus mulai lagi kembali ke Al-Quran gitu ya Uje ya. Menerapkan, seolah-olah ada yang mengatakan bahwa Islam di Indonesia ini sudah seperti Islam sekuler. Jadi memisahkan ya antara kehidupan di dunianya dengan apa yang mereka baca di Al-Quran. Ini tapi nanti kita lanjutkan. Kita akan, sebelumnya kita akan bicara dulu, kemudian di sini juga sudah ada ustadz kita, ada ulama kita juga nih, Bapak Anton Medan, Haji Anton Medan. Assalamualaikum Anton Medan, bisa bergabung bersama kami Pak Anton Medan. Oh, semua sudah tahu lah. Beliau alhamdulillah dan luar biasa. Nanti saya Medan sama beliau fit, tetanggaan fit. Beliau di Mangga Besar 13, saya di Budi Rahayu. Tetangga berarti satu guru satu ilmu, jangan saling ganggu ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Ustadz Anton Medan. Ini mengenai masalah penegakan hukum. Pak Anton Medan akan bicara banyak ya. Oh, mohon maaf. Ternyata sebelum kita tutup ini ada yang mau bicara ini, saudara penonton masuk ya. Oke. Okay. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bapak siapa di mana ini, Pak? Dari Arif di Kemanggisan. Pak Arif Kemanggisan, silakan pertanyaannya, Pak Arif. Halo. Ya, yang kita tahu kan sebagai rakyat kecil kadang-kadang untuk mendapatkan keadilan dalam hukum kan agak susah. Ya kan, hukum dan keadilan itu kan kadang-kadang di Indonesia ini berlaku bagi orang-orang yang dalam tanda kutip mempunyai kuasa, mempunyai uang. Pertanyaannya bagaimana ya kira-kira solusinya untuk mendapatkan keadilan dalam hukum itu di Indonesia. Ya, baik. Maksudnya bagi yang gak mampu gitu ya Pak? Iya, bagi yang mampu ya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Arif. Kita akan jawab pertanyaannya ya. Tapi nanti ya pertanyaannya dijawab ya, buat Anda pemirsa yang kita jawabannya kemana. Dan juga akan dengar ya penjelasan dari Ustadz kita Anton Medan. Jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesia. Anan Cipinang, Jakarta. Ya, bicara mengenai kasus Anggodo ini memang cukup unik ya, karena awal-awal polisi pun tidak berani ya memberikan predikat tersangka kepada Anggodo, karena katanya dari rekaman itu yang kita dengar sama-sama di MK itu bukti-buktinya belum kuat, jadi tidak bisa. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ada progres, kita harus appreciate ya tersangka sampai akhirnya benar-benar bersalah. Uje, bicara mengenai penegakan hukum Uje, sebelum kita nanti ke Pak Anton Medan. Umat Islam itu diwajibkan di ayat 178 kalau nggak salah di surat Al-Baqarah untuk melakukan hukum qisas. Wajib itu berarti kan tidak boleh ditinggalkan ya Pak ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Betul. Ibu-ibu kita semua sering hafalnya kutiba alaikumus syiyam. Lupa sama qisas. Padahal kalau lihat kalimat awalnya ya ayyuhalladzina amanu enggak berubah sama kutiba alaikum. Begini, mungkin yang perlu disampaikan adalah hukum itu kan punya sifat untuk membuat jera, melahirkan efek jera. Jera. Ya. Tapi kok anehnya kenapa justru di negeri ini orang tidak jera-jera? Ya. Ini anehnya. Ada apa gitu kan? Ya. Yang seharusnya ketika orang dihukum, dia menjadi jera, kapok, kemudian dia tidak lagi melakukan pelanggaran, atau minimal ketika dia berhenti, tidak diikuti dengan yang lain-lain. Iya. Ini yang repot, begitu diberhenti diikutin yang lain. Ya. Ah, urusan begini beliau aja. Ya, mungkin pas kali nih sepertinya beliau, Pak Anton. 18 tahun berapa, Bang? Tahun 7 bulan di 14 penjara. Oh, kayaknya mantep banget Bang. saya sebutkan alhamdulillah. Kenapa? Saya tahu bahwa penjara Nusa Kambangan, Salemba, Cipinang, Pondok Bambu itu penjara kecil. Oh, penjara besar. Penjara besar sekarang ini dunia. Kita ini penjara besar. Orang boleh lolos dari penjara kecil karena uang dan kekuasaan. Iya. Orang boleh lolos dari penjara besar karena dunia, karena seribu wajah, manusia topeng, munafik, improvisasi, retorika. Dia boleh lolos dari penjara besar karena dunia. Tapi ingat ibu bapak, kita tidak akan lolos dari pengadilan akhirat. Ya. Ma'udzubillah amin. Banten Medan, saya mau tanya Banten Medan, David mau tanya. Mohon maaf, kenapa kebanyakan ya, kita mohon maaf nih, kalau orang masuk ke penjara di Indonesia ini, ya, masuknya maling, begitu keluar jadi rampok. Oke. Kenapa kok bisa kayak gitu? Seharusnya penjara itu kan rehabilitasi mental. Kalau polisi loh, gitu. Itu ada sarjana PTIK, ya. Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian. Ya. Oh, okay. Kalau orang masuk penjara, kondisi penjara sekarang ini juga PTIK tanda petik ya, Pendidikan Tinggi Ilmu Kejahatan. Allah. Kenapa? Kita tahu, sekarang masyarakat kan gak tahu kejadian Artalita ini juga masalahnya kapasitas penjara. Ini jadi persoalan. Seluruh Indonesia 451 LP, kapasitas 86 ribu dimuat 140 ribu. 86 ribu dimuat 138 ribu. Allah. Bahkan masih ada yang nyusul lagi nanti ya kalau gak salah ya. Iya. Jangan kalau kondisi bangsa kita seperti ini, kerjaan sulit, lapangan kerja susah, PHK, outsourcing, APTA, saya yakin penjara semakin tidak muat. Makanya lembaga pemasyarakatan mentargetkan satu tahun harus berapa ribu orang dibebaskan. Oh, ada target pembebasan? Iya, karena nggak muat. Oh gitu. Nah ini kan kita lihat kasus ini kan ada persoalan lain. Mohon maaf Pak Anton, biar gambarannya kalau besar banget kan ini kayaknya kalau 100 lembar gimana gak ada gambaran. Oke, kita bicara satu ruangan sel aja. Satu sel itu seharusnya berapa? Saya kasih contoh. Satu sel misalnya Salemba. Ya. Kapasitas 900, sekarang ada 3.300. Nah lu, kita lihat Pledang, kapasitas 540 dimuat 2.300. Tidur aja, jongkok begini gantian. Satu kamar wanita kapasitas 9 orang dimuat 103. Persoalan air ini adalah kegagalan dari peran media masyarakat, peran media dan masyarakat. Karena kita masuk sistem pemasyarakatan, harusnya masyarakat berpartisipasi, tapi maaf selama ini media hanya mengangkat yang negatif, yang positif tidak. Saya di LP Cipinang dulu punya dua anak, hukuman 12 tahun. Saya bukan koruptor. Saya waktu itu pembunuhan, perampokan 20 anak nasabah bank, 16 toko emas, dihukum 12 tahun, 3 pengadilan. Masih hafal bang? Masih hafal. Enggak. Ya. Saya bicara, karena ini kejadian yang saya alami. Betul. Ya, kan? Ingatlah ya. Saya bisa punya anak, kenapa? Saya sadar, saya narapidana. Setelah saya diponis, saya kan ingin cepat bebas. Saya punya kondisi harus baik. Iya, ya. Supaya saya mengharapkan remisi, asimilasi, cuti melihat keluarga, dan bebas bersyarat. Iya. Nah, saya lakukan pekerjaan sebagai montir. Saya membantu petugas LP. Di luar jam kantor istri saya baru datang besok karena jam istirahat. Disitulah saya manfaatkan. Iya. Iya, colongan. Jadi, bang, jadi ada penyewaan kamar juga ya? Oh enggak. Kira penyewaan kamar aja, yang penting kan tersalur. Kalau enggak kan pusing juga kepala. Kamar mandi. Pantai Medan, ini pertanyaan kita nih. Tadi kan saya lagi mencoba mengkaitkan gitu. Katanya kapasitas dengan jumlah orang yang masuk itu tidak berimbang. Tetapi ya, dari mana gitu bentuk pembinaannya? Kan pastinya lembaga permasyarakatan itu kan punya bentuk pembinaan gini, kepada warganya. Kok kenapa gak efektif gitu? Saya sudah paham. Ya. Bagaimana orang mau dibina, anggaran departemen yang paling kecil itu kehakiman. Bangun penjara aja di Bogor, ya. 7 tahun kagak selesai. 7 tahun kagak beres-beres? Iya. Ini masjid cuma 2 tahun, kayaknya udah segini ya. Karena ini gini banyak. Iya. Jadi saya ingatkan, pembinaan itu gak jalan karena apa? Over kapasitas, anggaran gak ada. Sehingga koruptor ini kayak seperti Ain. Saya bersyukur Ain dibongkar ini. Ya. Alhamdulillah. Kenapa? Pemerintah pusat supaya tahu bahwa kondisi LP sangat prihatin. Oke, mohon maaf Pak. Jadi bersyukur Airin masuk. Iya, bongkar. Ayin. Tapi mau tanya nih, ada yang mengatakan bahwa kejadian sebenarnya ini sebenarnya baru aja. Tapi pengalaman Pak Anton Medan zaman dulu ada enggak? Tapi jangan dijawab. Nanti dulu. Apakah dari zaman dulu sudah ada kasus seperti ini, ya? Maksudnya sudah ada sel-sel eksklusif dan VIP. Jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesia. Apapun yang ditampilkan, tidak ada seorang pun dengan kemewahan apapun mau tinggal di dalam bumi. Dan semua itu berlaku semua orang. Kita ini juga gak mau takdir membawa ke sini. Jangan dipikir kita di sini semua kita bersalah. Banyak kita yang merasa diri kita hanya korban. Jangan jolimi kami yang sudah tinggal di sini yang gak bisa kemana-mana. Konsep lembaga permasyarakatan itu apa? Itu kan membina. Bukan menyakiti, membantai, tetapi mempersiapkan mental kami ketika kami keluar. Kami di sini ibarat burung yang patah sayapnya, tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Andai saya, Bu Aling, Bu Indah, Bu Artalita, itu saudara-saudara ibu kalian, kakak kalian. Coba kalian bayangin betapa kami meninggalkan anak-anak yang masih kecil. Ibu dicuri seperti ini. Astagfirullahaladzim. Apapun yang ada di benak dan pikiran kita saat ini, kita juga tidak boleh punya pemikiran jelek gitu ya. Tetapi ada satu statement penting yang sebenarnya perlu kita garis bawahi dari kesaksian ibu tadi ya. Apa sebenarnya fungsi dan peranan dari lembaga permasyarakatan itu sendiri? Ya, tadi sebelum kita tutup segmen sebelumnya ya, saya sempat tanya sama Pak Anton Medan. Pak Anton Medan, zaman dulu ada VIP gak Pak? Sel VIP gitu Pak. Kalau kita bicara fasilitas, ya, itu dari dulu ada. Dari dulu ada ya? Ada, cuman tidak ada koruptor, jadi gak marak seperti sekarang. Ya. VIP itu sekarang seperti misalnya Tanah Poda Metro, itu semua ada. Ya. Koruptor sudah diponis, dapat AC, tengah malam ketemu istri, ajudan, keluar masuk. Itu adalah. Ya. Yang saya ingin katakan, waktu zaman saya tahun 85 ke sana, ya, keterampilan di LP itu masih memungkinkan. Sekarang ini gak memungkinkan 40% dari 130 ribu lebih penghuni lapas dan rutan itu kasus narkoba, dulu gak gitu marak. Nah sekarang mau dibina gimana, napinya tidur di luar? Iya. Iya kan? Nah jadi akhirnya sekarang ini banyak koruptor yang masuk ke dalam. Bagi narapidana ini sebuah keberkahan. Kenapa Pak? Kok berkah ada koruptor masuk nih baru lagi? Kenapa? Di dalam itu sulit, banyak orang anak hilang, kegiatan gak ada. Gitu koruptor masuk, mereka hibahkan dana untuk keterampilan. Oh. Nah itu disetujui oleh Karutan, Kalapas. Ini tujuannya baik supaya tidak terjadi gesekan bentrokan di dalam. Berarti dikatakan. Tapi persoalan ini kan melanggar hukum. Iya betul. Gak boleh kan napi itu kan semua harus dibina. Iya. Iya kan? Seperti siapa si Ayin ya, masuk itu. Dia uang dia pribadi kok. Dia buat napi, persoalan masyarakat tidak dapat informasi seutuhnya. Ya. Itu jadi masalah. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa sebenarnya problem pembinaan ini ya di lapas ya atau di lembaga pemasyarakatan itu karena untuk pelatihan sendiri dananya nggak cukup gitu, makanya sampai harus koruptor yang bantuin. Ini nih, kan ironi sebenarnya. Saya mutar se Indonesia ceramah, ongkos tiket semua ongkos dari saya, yeah. Bahkan saya nyumbang televisi dari amplop ceramah saya kumpulkan. Hah? Nyumbang. Maka ini hari hidup saya berkah. Yeah, amin. Nyumbang TV ya. Sering lah, 1 LP 3 biji. Nah saya suka bawa masyarakat, jamaah. Jadi saya ambil sodako dari jamaah, beli TV, dibawa ke dalam supaya masyarakat tahu kondisi dalam. Yang kedua juga, memang di dalam LP itu ustadz itu sangat kurang sekali. Betul. Sangat kurang. Jadi pendidikan rohani di dalam itu kurang ya? Kurang, makanya solusinya saya katakan untuk Pak Patrice Akbar, menteri sekarang, kalau mau rekrut petugas LP, minimal 30% lulusan sarjana agama. Ya, ya. Itu solusi. Jadi ya, pembinaan akhlak gitu ya? Iya, gini. Gimana Ujian? Kita Ujian Center pernah punya pengalaman, 3 kali bolak-balik masuk ke Pondok Bambu. Terus ke Cipinang waktu itu 1 kali. Terus pada akhirnya sekarang kita mentok lagi. Pas persis kalau tidak salah malam takbiran, ya, kita datang ke iya Pondok Bambu malam takbiran. Kalau enggak salah malam takbiran, ya, kita bawa semua anak-anak motor datang ke sana, nemenin mereka, ngobrol dengan mereka, ya ya mendengarkan curahan hati mereka. Jadi yang mereka perlukan tuh banyak sekali. Iya, memang juga kadang-kadang ustadz ya yang sampai ke materinya juga nggak masuk, mereka nggak mau kumpul. Ya nggak nyambung. Nah, tidak bicara surga, neraka, iman, takwa. Mereka bicara perut. Nah, itu kan dia persoalan. Makanya saya buka balai latihan kerja pondok pesantren untuk khusus ex napi dan preman. Nah. Ya alam kok. Berarti begini ustadz. Berarti yang dibutuhkan sekarang adalah apa? Bukan cuma sekedar ustadz. Ya. Ustadz itu tangan kanan pengusaha, tangan kiri. Ya. Jadi mereka masuk berdua, ustadz ya menyemangati bahwa Allah Maha Pengampun. Insya Allah kalian gak usah khawatir, keluar dari sini masyarakat akan menerima kalian. Betul. Tergantung sikap perbuatan kalian. Ini persoalannya. Aduh bang, ya, selesai. Terus kalau kalian pengen kerja gak usah khawatir. Ini ada pengusaha punya konveksi 10 biji. Ya, dia butuh orang 10.000 orang misalnya kayak gitu. Ya. Nanti kalau keluar dari sini kerjanya di sini. Ah, ini perlu dukungan itu, dari pemerintah juga. Lakukan. Nah, ya, itu dilakukan sama beliau sudah lama. Ya, sudah berapa lama, Bang? Udah ada tahun 94. Oh. Jadi harus ada yang mengikuti. Jadi berimbang. Lebih banyak lagi kayaknya. Ya. Jadi saya ingin katakan gini. Ada sunnatullah hukum alam. Ya. 1000 kali Anton Medan berbuat baik, sekali salah dikatakan dasar bajingan. Ya. Nah, hal itu enggak boleh terjadi. Saya ingin garis bawahi, kejahatan di kalangan praktisi hukum dikenal ada satu adegium. Kejahatan adalah produk masyarakat. Saya Anton Meda mengatakan justru pejabat masyarakat adalah ibu kandung dari segala butuh segala bentuk kejahatan. Wow. Baik. Luar biasa. Allahu Akbar. Tidak ada orang dilahirkan mau jadi penjahat, tidak ada. Ya. Tidak ada. Ini kan faktor keimanan, maka pembina agama penting pada baik. Terima kasih. Ya, ini saya yakin mungkin ada juga yang sependapat, ada juga yang tidak sependapat. Tetapi terlepas dari itu semua, ya, memang faktanya adalah pembinaan di lapas menurut Pak Anton Medan masih kurang saat ini dikarenakan jumlah yang besar dan anggaran yang terbatas. Sudah ada penelpon masuk? Halo? Ya? Oke, baik. Terputus? Ya. Siapa yang bapak-bapak mau bertanya di sini? Silakan bapak. Ya. Boleh? Ya. Ya, boleh berdiri, Pak. Boleh dioper, punten. Maaf. Ya, silakan, Pak. Nama siapa? Boleh berdiri, Bapak. Boleh berdiri, Pak. Maaf, Bapak. Ya, ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara semuanya. Ya. Terima kasih kami diberi waktu. Nama Bapak siapa, Pak? Murianto, Pak. Pak Murianto, silakan pertanyaannya, Pak Murianto. Ya. Saya memang tertarik apa yang dibicarakan itu sebagian dari multi krisis yang kita hadapi. Ya. Sebetulnya udah lama, Pak. Ya. Hanya karena reformasi ini keungkap sekarang. Ya. Nah, multi krisis ini sehingga kita tidak hanya yang dikatakan tadi, tapi kita mendalam lagi sehingga ipoleksosbud kita, ideologi politik, sosial, agama, dan HAN, pertahanan, itu sudah bergeser. Ya, sedemikian rupa gitu. Jauh. Ya. Seperti apa yang diharapkan? Pertanyaannya, Pak, pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah ini karena pemahaman mengenai keyakinan agama kita, termasuk jati diri kita, yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, itu pemahamannya kurang? Dan solusinya keteladanan pemuka kita, pemuka negara, pemuka masyarakat, baik, pemuka agama, termasuk Bapak Mas ya, Mas ya, saya lebih tua, Mas. Ya. Oh iya. Jadi semangatlah, jadi ya, pasti saya Mas. Nah, itu kurang. Sehingga 24 karat, sehingga itu menjadikan kita ya solusinya itu, Pak. Siap. Keteladanan dan pemahaman dulu, lalu keteladanan. Siap. Pemuka agama, pemuka negara. Baik. Pemuka kelompok masyarakat dan pemuka keluarga, termasuk saya. Ya. Jadi maksudnya kalau saya boleh singkat bahwa apakah ini dikarenakan kurang pemahaman kita terhadap agama ini, Pak? Ya. Terus terang, pemahaman mengenai agama kita dan jati diri kita. Ya. Kita hidup di Indonesia harus tahu jati diri kita itu apa. Terima kasih selain banyak, agama Bapak. Yang baik, jati diri kita. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujie, ini pertanyaannya mungkin bisa Ujie langsung jawab ya, sambil ibu-ibu ya, kalau yang nanti ada yang mau nanya silakan yang berikut. Ini sama juga pertanyaannya seperti yang ditanyakan awal tadi ya. Silakan. Begini, kembali kepada manusia ini. Kalau kita bicara agama sudah pasti agama mengajarkan sesuatu yang baik dan benar. yang melahirkan ketaatan, tapi lagi-lagi kembali kepada manusianya. Ketika manusianya tidak mampu menahan hawa nafsunya, lalu menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, pada akhirnya terjadi pergeseran akhlak, pergeseran nilai dan tata cara berbuat serta berpikir dalam kehidupan manusia. Timbul ego, ya kan? Lalu ketidakpedulian terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan yang paling besar adalah bangsa dan negara. Yang perlu difahami adalah apa? Ketika kita bicara bangsa yang besar, sekarang tujuan bangsa merdeka itu apa sih? Kemarin kita udah singgung, merdeka berarti harus membangun, bukan untuk pribadi atau golongan, makmur untuk semua, adil untuk semua, hukum pun berlaku untuk semua. Itu konsep kemerdekaan ya, yang mungkin menang. Maksudnya saya lihat perlu kembali kepada konsep Mekah. Ya, Islam bukan datang sistem dulu, tapi prinsip sistem kan perlu Madinah, sholat, zakat, puasa, haji, sistem. Kembali kepada ukuran Mekah, pertama tauhid, kedua akhlak, ketiga karakter. Allah kasih burung rezeki, tapi Allah tidak mengantarkan sarang. Artinya, asal manusia mau berusaha, pasti Allah kasih rezeki. Iya, iya kan? Supaya pengadilan akhirat kita aman semua. Jadi maksud dengan kata lain diberikan pemahaman dulu ya. Dan pemahaman ini tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawab dari masing-masing individu. Mungkin pemerintahan terkecil itu mungkin keluarga ya, Pak ya, seperti saran Bapak tadi ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri kalian adalah pemimpin dan setiap diri pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Subhanallah. Jadi ketika kita merasa diperhatikan oleh Allah, ini yang paling penting, merasa Allah itu ada. Ya. Jadi banyak sekali manusia yang tidak merasa bahwa Allah itu ada. Ini yang paling bahaya. Bicara tauhid tadi, kembali ya, kepada periode Mekah. Kembali ke tauhid, ya. Itu. Ya. Bagaimana kita yakin, kembali lagi ke hal yang paling mendasar nih. Kita yakin dulu sebelum kita terapkan hukum-hukum Allah dalam diri kita, kita yakin dulu Allah itu ada atau tidak. Karena kalau kita yakin Allah itu ada, kita akan hati-hati dalam melangkah. Begitu ya, Pak Haji. Allah kan enggak punya borgol, polisi punya borgol. Terima kasih Pak Anton Medan. Ya, saya terakhir sebagaimana Allah pesan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai manusia-manusia yang beriman dan bertakwa, hendaklah kalian perhatikan apa yang telah kalian kerjakan, apa yang kalian lakukan, agar hari esok lebih baik dari hari ini dan hari ini lebih baik dari kemarin. Amin. Jadilah kita sebagai suami, seorang imam, jadilah ibu pengolah madrasah di rumah tangga, agar anak-anak tidak terjebak ke narkoba, presek dan lain-lain yang sebagainya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Anton. Kita masih akan lanjut lagi dengan Uje dan juga nanti akan hadir juga ustaz kita, ustaz muda kita, ustaz soulmate. Banyak kali akan kita bahas. Jangan ya, kemana-mana, tetaplah di ya. Jangan dibilang ustaz jomblo. Oh iya. Nanti akan ada surat lagi. Oh iya. Ya. Tetaplah di Damai Indonesia. Aku ternyata banyak penggemar ya ustaz soulmate. Ya. Kali ini seperti yang saya sampaikan ya, kita akan mendengarkan tausiah dari ustaz kita yaitu Ustaz Soulmate. Ya, silakan Ustaz Soulmate. Namanya Soulmate mungkin banyak yang belum paham, diingetin lagi. Soulmate itu singkatan dari apa? Soleh Mahmud. Iya, Soleh Mahmud. Pada-pada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak ungkapan-ungkapan nasihat dari Ustadz Jeffrey Al-Bukhari tentang keprihatinan penegakan hukum di negeri ini. Betul? Betul? Satu ketika ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Zar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu beliau bertemu dengan Rasul dan menyampaikan kepada Rasul, "Ya Rasul, mengapa engkau tidak memberikan jabatan kepada aku?" Lalu apa jawaban Nabi? Ya Abu Dzar, sambil menepuk bahu Abu Dzar, Rasul berkata, sungguh hatimu itu lemah. Sementara jabatan itu adalah amanah yang dia akan menjadi penyesalan yang luar biasa nanti di hari kiamat. Kecuali bagi para pejabat, bagi para pemimpin yang menjalankan hak dan amanah rakyat. Hadis ini mengisahkan dan memberikan satu pesan bahwasannya jabatan itu bukan nikmat, tapi jabatan itu adalah amanat mereka-mereka yang berhati lemah, yang mudah disogok, yang mudah dibeli, tidak layak dan tidak pantas untuk menjadi pejabat di negeri ini. Betul? Betul? Yang kedua, yang ingin saya sampaikan dari ungkapan hadis ini, bahwasannya hukum itu harus dan harus memiliki efek jera. Bukan hanya efek jera, tapi juga efek yang membuat orang tidak mudah, bahkan tidak ingin untuk melakukan satu perbuatan hukum. Betul? Nah, Islam memberikan solusi bagi siapa yang mencuri, yang merampok, maka hukumannya adalah dipotong tangan. Wah, Ustadz, kejam betul. Orang mencuri dipotong tangan. Insya Allah, sebelum ada orang melakukan pencurian, ada orang melakukan korupsi, orang sudah berpikir dulu untuk tidak melakukan korupsi karena khawatir tangannya buntung. Luar biasa, ini namanya bukan hanya efek jera, tapi juga efek yang membuat orang tidak ingin melakukan satu tindak kejahatan. Betul? Karena kalau kita lihat kondisi hukum di negeri ini luar biasa. Semuanya kadang-kadang kalau dengan uang bisa dibeli. Bilfulus, urusan jadi mulus. Bilfulus, yang kasar jadi halus. Mafilfulus, mampus. Akhirnya penjahat kelas teri mesti dimasukin satu ruangan yang harusnya layak hanya untuk 5 orang, lalu kemudian dipaksakan untuk masuk 20 orang. Betul? Yang kedua, saya ingin mencoba untuk memberikan satu informasi dan wawasan. Sesungguhnya lembaga pemasyarakatan itu buat saya itu tidak manusiawi. Tidak manusiawi. Yang manusiawi itu adalah hukum yang memang Allah turunkan. Satu contoh, ada orang melakukan pencurian, sudah miskin, mencuri, dimasukin penjara, lalu harus berpisah dengan keluarga. Betul? Tapi kalau dihukum potong tangan, maka biaya untuk membiayai makan di penjara, membangun LP, membangun kamar, dan lain sebagainya, bisa digunakan untuk siapa? Buat mereka yang melakukan pencurian, karena memang harus terpaksa melakukan tindakan pencurian untuk modal usaha. Itu pun kalau terjadi. Tapi Islam itu adil. Ada satu kisah. Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, pernah didatangi oleh seorang kaya yang rumahnya kecurian. Orang kaya ini ngadu kepada Umar, wahai khalifah, tetangga saya tuh udah miskin, terus kemudian pakai ngambil barang harta benda saya. Aku ingin hukum ditegakkan, aku ingin itu pencuri dipotong tangan. Lalu kemudian dihadapkan ini pencuri yang miskin di depan Umar ibn Khattab. Lalu kemudian Umar bertanya, wahai tuan, apakah betul engkau melakukan pencurian di rumah orang ini? Betul, wahai Sayyidina Umar. Mengapa engkau melakukan pencurian? Wahai Sayyidina Umar, wahai khalifah, perutku lapar. Aku tidak punya pekerjaan. Aku coba meminjam uang kepada orang kaya ini, tapi dia begitu bakhil, tidak memberikan aku uang sekalipun hanya untuk makan aku dan keluargaku. Dengan terpaksa, wahai Sayyidina Umar, akhirnya aku melakukan pencurian. Apa yang terjadi? Sayyidina Umar bersumpah di hadapan Allah, wallahi demi Allah, wahai orang kaya, kalau ini yang terjadi, bukan si miskin yang aku potong tangannya, tapi engkau yang kaya, yang tidak peduli, yang pelit, engkau yang akan aku potong tanganmu. Subhanallah. Jadi pemerintah, pejabat harus memperhatikan dulu bagaimana nasib rakyat. Berikan kemakmuran kepada mereka, berikan pendidikan kepada rakyat, maka insya Allah tidak akan ada lagi kasus pencurian, tidak akan ada lagi kasus korupsi, dan tidak akan ada lagi kasus-kasus kriminal yang hanya karena persoalan perut. Saya mau tanya, hukum Islam adil tidak? Adil tidak? Tidak sekonyong-konyong orang dipotong begitu saja, tapi ditanya dulu, mengapa engkau melakukan pencurian? Nah, mereka hidup dalam kemiskinan. Kita punya rakyat, bukan bangsa Indonesia ini hidup dalam keadaan miskin tanahnya, akan tetapi sebetulnya kaya, tapi banyak oknum yang kemudian mengambil harta, mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. Itulah yang membuat perusahaan banyak yang bangkrut. Orang miskin tidak punya kesempatan untuk membangun usaha. Akhirnya banyak karyawan di PHK, putus asa, ada yang mencuri, ada yang merampok, ada yang membunuh. Kalau tidak mampu dan tidak sanggup, akhirnya bunuh diri. Maka saya sampaikan, kasus kejahatan korupsi itu adalah kasus kejahatan yang luar biasa dahsyat, karena melahirkan kriminal-kriminal baru di negeri ini. Na'udzubillahi min dzalik. Silakan Kak Dar. Terima kasih banyak Ustaz Somed. Alhamdulillah kita di waktu yang sangat singkat, tapi kita mendapatkan banyak ilmu ya. Tapi satu yang perlu digarisbawahi, bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Saya senang sekali ucapan yang disampaikan oleh Ustaz Somed tadi, bahwa segala sesuatunya itu tidak sekonyong-konyong. Potong tangan, ditanyakan dulu sebabnya apa. Dan segala sesuatu yang dilarang itu, yakinlah, pasti banyak faedahnya untuk kita. Kenapa kita tidak boleh begini dan tidak boleh begitu? Ya, baik, kesempatan berikutnya kami akan berikan kesempatan ini kepada ibu-ibu. Tadi bapak-bapak aja sudah ya. Mungkin silakan ibu, ada yang mau bertanya? Ibu Dini mungkin atau siapa? Silakan. Ya, ibu silakan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Nurani. Siapa? Dini Nurani. Ya, Ibu Dini Nurani ya. Ustadz, gini ya, melihat fenomena yang ada di Indonesia ini sepertinya sungguh ironis gitu Ustadz. Yang saya ingin tanyakan sama Ustadz itu, bagaimana agama memandang fenomena yang sungguh ironis ini gitu Ustadz. Bagaimana pandangan tentang agama, tentang masalah hukum yang terjadi di Indonesia untuk saat ini? Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih banyak. Silakan, ini mau dijawab sama UJ apa sama Ustadz Solmed nih? Hah? Keduanya, kolaborasi. Oh, kolaborasi bagiannya. Oke, mungkin kesempatan pertama kita kasih yang muda dulu, Ustaz Solmed. Silakan Ustaz Solmed. Ini kebetulan waktunya dia, jadi dia yang suruh ngomong. Oh gitu ya, silakan. Udah dari tadi ngomong dulu, ngomong. Silakan Ustaz Solmed. Allah sangat tahu dan mengerti apa yang menjadi keinginan daripada hamba-hambanya. Karena Allah yang menciptakan kita, maka Allah yang paling tahu apa yang menjadi keinginan dan yang terbaik buat kita. Allah yang menciptakan kita, maka Allah sudah siapkan buku petunjuk untuk kita. Nah, Al-Quran dan Sunnah itulah buku petunjuk untuk umat Islam. Saya kasih contoh saja. Soal hukum kisos tadi sudah disinggung oleh Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, bahwa dengan kisos itu akan dirasakan keamanan, kenyamanan dan ketentraman untuk satu negeri dan satu bangsa. Mengapa? Karena hukum kisos bukan hanya memberikan efek jera, tapi juga efek pencegahan. Coba kita lihat zaman sekarang, ada orang gara-gara 10.000 rupiah ribut, ambil badik, lalu tusuk perut kawannya. Betul? Lalu di penjara hanya 2 tahun, keluar dari penjara teriak di diskota, saya adalah mantan pembunuh. Kalau saya enggak mau bunuh lagi, maka berikan 1.000, 1.000, 1.000. Masuk penjara bangga, ini kan enggak ada efek jera. Betul? Kejadian enggak di negeri ini? Malah kadang-kadang ngarep masuk penjara lagi. Nah, malah berharap masuk penjara lagi. Soalnya kenapa? Gini. Ada uang jago ya Ustaz? Iya, yeah, foreman. Ah, kayaknya pengalaman nih Uje nih. Enak sama Bang Anton. Nah, jadi itu adalah konsep Islam, melihat fenomena hukum di negeri ini dan untuk umat Islam. Mudah-mudahan konsep itu yang terbaik, sehingga substansinya juga akan kita dapatkan. Rasa keamanan, kenyamanan dan keadilan akan didapatkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi satu fenomena sebenarnya yang sampai sekarang masih terjadi, cukup banyak ya. Saya tidak menuduh, tapi cukup banyak umat Islam yang alergi dengan hukum Islam sendiri. Tanda tanya buat kita semua. Ya, jangan kemana-mana. Kita akan berlagi dengan Uje dan kita akan menutup segmen ini. Dan Uje nanti akan menyimpulkan dan kita nanti akan berdoa bersama. Tetaplah di Damai Indonesia. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai kata terakhir, ingat pesan sholat Jumat. Sebelum imam menegakkan sholat, ada satu pesan yang setiap Jumat selalu kita dapat. Kenapa Jumat diberlakukan bagi laki-laki? Karena kita adalah pemimpin Makanya di sana pemimpin-pemimpin ini mendapatkan pesan, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita semua untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan. Kemudian mencegah daripada keburukan, kezaliman, apapun itu yang akan membuat orang lain menjadi susah. Mari kita jadikan hukum sebagai panglima bagi kehidupan kita. Ketika kita menjadikan hukum sebagai panglima, sebagai imam, sebagai penuntun, lalu kemudian kita mulai menghukum diri kita dulu untuk yang pertama, sebelum kita menghukum orang lain, maka insya Allah di negeri yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam ini akan berdiri negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita punya PR yang sangat luar biasa besar untuk menunjukkan kepada dunia bahwa memang kita adalah orang-orang yang dibekali dengan rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, kami duduk di rumahmu ini ya Allah. Kami sadar bahwa kami ini penuh dengan kesalahan dan kehilafan ya Rabb. Ya Rabb, ampuni segala dosa-dosa kami, karena dari dosa-dosa kami lah yang akan mengundang bermacam-macam musibah, baik musibah rumah tangga, musibah di negara kami. Ketidaktenangan kami ya Allah itu sebab karena dosa kami, karena perbuatan kami ya Allah. Jadikanlah negara kami ini negara yang kau ridai ya Allah, yang negara yang kau berkahi ya Allah, negara yang kau cucurkan rahmat dan keberkahan. Ilahi, anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wahai zat yang pengasih dan penyayang, kaulah tempat tujuan hidup kami. Berikanlah rahmat keberkahan agar syariatmu tetap mendapatkan rahmat. Wahai zat yang maha pengasih, wahai zat yang maha pemberi, kami duduk di rumahmu ini mengangkat tangan karena kami sadar kesalahan kami yang banyak ya Allah. Kami sadar ya Allah kehilapan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah ya Allah, ampunilah ya Allah, ampunilah ya Allah. Ya Rabbal Alamin, ya Mujibas Sa'ilin, wa ya Khairan Nazirin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pemirsa tiduan, dengan demikian berakhir sudah cari kita kali ini. Mungkin yang perlu kita ingat bersama bahwa Allah menyuruh kita untuk berlaku adil tanpa pandang keluarga, sahabat, ras, agama, warna kulit, dan lain sebagainya. Semoga ini benar-benar menjadi pegangan bagi hidup kita, dan juga kita bisa kembali lagi memaknai Al-Quran dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan takut untuk menerapkan hukum Allah, karena hukum itu benar-benar diberikan kepada kita untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya David Ali undur diri. Jangan lupa buat Anda pemirsa, minggu depan Anda bisa menyaksikan acara Damai Indonesiaku ini langsung dari Masjid Jami Al-Hikmah, Komplek Pertamina, Rawamangun, insyaallah. Dan tidaknya itu buat Anda, kami juga mengajak Anda untuk bisa bergabung melalui Facebook kami di Damai Indonesiaku, atau Anda bisa kirim email ke damaiindonesiaku@tv1.co.id. Saya David Ali undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.